اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang ketiga. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Bagaimana mungkin orang hatinya tergantung di masjid, Pak Ustaz? Padahal hati itu ikut kemana orang pergi. Ini makna kiasan, tak dapat difahami secara tekstual. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain pun ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa yang segumpal itu adalah hati. Oleh sebab itu kata Nabi, orang yang dapat naungan itu nanti yang ketiga, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya bisa di kebun, badannya bisa di pasar, di toko, tapi kalau sudah datang panggilan azan, tak sabar hatinya, dia tutup tokonya, dia tinggalkan pasarnya, dia tinggalkan kebunnya. Mengapa begitu? Hatinya sudah dia gantungkan di masjid. Tapi bisa sebaliknya. Macam mana sebaliknya? Badan di masjid, hati di pasar. Baru salam kanan imam, belum kiri sudah melompat keluar. Mengapa begitu? Hati di luar, badan di dalam. Mengapa bapak ibu dapat bertahan? Padahal kita mulai dari maghrib tadi, insyaAllah kita ini semua termasuk orang yang hatinya tergantung di masjid. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Rasulullah membuatkan orang hatinya tergantung di masjid? Apakah karena doanya makbul, lalu dia kumpulkan orang ramai, lalu Nabi doakan, ya Allah, jadikanlah hati sahabat-sahabatku ini tergantung di masjid. Apa begitu Nabi? Oh tidak, Nabi tak begitu. Walaupun doanya makbul, Nabi tak begitu membuat sahabat tu hatinya tergantung di masjid. Lalu bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahap. Kata pepatah kita, alah bisa karena biasa. Kalau biasa salat di masjid, lama-lama bisa. Kalau sudah terbiasa di masjid, di luar masjid macam tak salat. Begitu juga kalau dibalik, kalau biasa di luar masjid maka macam tak salat kalau ke masjid. Inilah bisa dibalik dia. Maka kita selalu membiasakan diri. Nabi selalu mengajarkan biasakan diri ke masjid. Quran menyuruh banyak jalan kaki ke masjid. Hadis Nabi pun begitu mengajarkan banyak jalan kaki ke masjid. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis semua yang dulu mereka lakukan. Wa atharahum, bahkan sampai bekas-bekas peninggalan, langkah-langkah tapak kaki semua tertulis. Nah, ini motivasi. Setiap tapak kaki ke masjid jadi saksi. Langkah pertama mengangkat darajat, langkah kedua menghapuskan sayiat. Ini motivasi. Tapi kadang ada orang yang tak terdorong dengan motivasi, tak bergerak hatinya dengan motivasi, maka ditingkatkan ke atas. Investigasi, inspeksi mendadak. Nabi selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi langsung berbalik ke belakang, lalu Nabi inspeksi langsung. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ada orang yang tak mempan dikasih motivasi, salat berjamaah lebih utama 27, tak tergerak hatinya. Salat berjamaah, langkah tapak kaki dihitung sebagai menghapus dosa, mengangkatkan derajat, tak tergerak hati. Salat berjamaah menjauhkan dari syaitan, tak tergerak hati. Maka naik ke atas, investigasi, check and recheck, langsung tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tak salat berjamaah? Tapi yang bisa melakukan itu siapa? naik lagi ke pangkal al-imamul adil. Itulah mengapa kalau berkumpul kita ramai, siapa yang paling layak jadi imam dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, kalau berkumpul orang ramai yang paling layak jadi imam al-wali, pemimpin, bukan al-qari, tidak. Yang menjadi masalah sekarang kalau sudah berkumpul orang ramai yang disuruh jadi imam qari, siapa yang menang MTQ? Yang pertama berkumpul adalah al-wali. Oleh sebab itu pengangkatan pemimpin, maka syaratnya kalau selama ini apa yang dibuat syaratnya, harus S1, harus sekolah pemerintahan, betul tak salah. Tapi kalau mengikut yang diajarkan Rasulullah dan Khulafa' Rasyidin, ajaran Islam, yang pertama fit and proper testnya adalah lulus jadi imam dulu. Jadi imam kecil baru jadi imam besar. Kenapa? Karena dia akan menjadi pemimpin. Yang bisa inspeksi mendadak itu wali, pemimpin. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Barulah orang takut tak salat ke masjid. Tapi kalau saya jadi imam ke depan, habis itu saya periksa, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Apa kata makmum? Dia pergi Pak Ustaz, memangnya Ustaz mau apa? Tak punya kuasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi wali tak selamanya bisa bermukim di tempat. Dia selalu pergi keluar kota banyak urusan. Maka diangkatlah imam ratib. Imam ratib, imam tetap. Tak boleh siapapun yang datang mengganggu-gugat imam ratib. Mentang-mentang ustaz kondang dari Jakarta, lalu kemudian berani maju ke depan. Ini ustaz kondang tapi jahil. Tak faham dia fiqih. Yang maju ke depan itu imam ratib yang diangkat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka membuat hati tergantung di masjid itu pakai proses. Lalu kemudian ke atas ada inspeksi, tak juga mempan, baru pakai punishment, kata orang sekarang. Ancaman, ada hukuman. Islam itu bukan agama akhlak, ada hukum. Maka kata Syekh Mahmud Shaltut, al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu keyakinan dan ada hukum di dalamnya. Makanya Islam tak hanya mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, tapi juga Islam mengajarkan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan laki-laki, faqta'u fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, asyaikhu wasyaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Islam ada akhlak, tapi Islam juga ada hukum yang ditegakkan. Siapa yang bisa menegakkan hukum kalau bukan al-imamul adil? Jadi masih kait mengait dengan imamul adil, syabbun nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga, rajulun, seorang qalbuhu, hatinya muallakun, tergantung fil masjid. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tak mempan motivasi, tak mempan inspeksi, maka paling atas hukuman. Apa hukumannya? Layantahiyanna, mereka yang berani salat di rumah, kata Nabi, layantahiyanna, stop, berhenti, jangan ulang. Kalau tetap nekat juga berani salat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka. Ah, itu ancaman Nabi. Kalau hiduplah Nabi di tempat kita sekarang, bertambah titik api di Provinsi Riau. La uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Jadi kalau ada pemimpin yang main ancam-mengancam atau berani melakukan, yang tidak salat berjamaah dipotong uang makannya, oh itu biasa. Kalau seandainya mau ikut sunnah, yang tak salat berjamaah dibakar rumahnya separuh, ruang tamu duluan. Tapi tak sah sekejam itu, Bapak Ibu. Ini terhib, ancaman. Kenapa? Karena tak semua orang dapat diberi pelajaran dengan terhib. Targhib, motivasi. Tapi ada orang tak mempan pakai targhib, maka dia mesti pakai tarhib. Kalau sudah dibiasakan, ada hukuman, ada ancaman, ada harapan melangkah kakinya ke masjid, maka lama-lama menjadi terbiasa, terbentuk dari kecil. Bak kata pepatah Melayu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Buluh itu bambu. Bagaimana membentuknya? Dari rebung. Dari rebungnya, kalau mau dibuat dia membelok ke kanan, ke kiri, melingkar, waktu rebung itu dibiasakan datang ke masjid, solat berjamaah ke masjid, lama-lama jadi terbiasa. maka hati pun tergantung di masjid, ditumbuhkan oleh pemimpin yang adil, dididik oleh orang tua yang saleh dan salihah, dibawa dia ke masjid, dibiasakan tumbuh dalam anak muda beribadah ke masjid, maka dia pun tumbuh menjadi orang yang hatinya tergantung di masjid. Kenyataan sekarang banyak orang hatinya tergantung di diskotik, tergantung di pasar. Oleh sebab itu ketika masuk dia ke masjid bergelisah. Kalau duduk di tempat ruang makan nampak dia santai tenang, tapi kalau sudah ke masjid macam ada kutu di badan, macam tiba-tiba berkutu di kepala, gatal saja bawaannya. Kenapa? Jawabannya mudah, hati tak ikut ke masjid, badan ini saja yang ikut. Badan ini kalau tanpa hati maka dia macam sarung, tidak ada signalnya di dalam. Ini HP bagus, cantik, mereknya bagus, kenapa kita pakai? Karena ada hatinya, hidup dia. Untuk apa HP mahal tapi mati? Mau Bapak Ibu dikasih orang HP mahal, diceritakan ini HP bagus, bisa menghidupkan MP3, bisa menghidupkan MP4, MP4, bisa menghidupkan macam-macam, tapi mati. Siapa mau? Ada orang ganteng, cantik, bagus, tinggi, putih, mancung, tapi mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menghidupkan itu adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, ini yang ketiga. Masuk kita yang keempat. Karena tadi orang tua kita khawatir jangan-jangan yang tujuh ini tak selesai. Insyaallah kita selesaikan sampai tetes darah terakhir. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau al-imamul adil sendiri. Kalau syabbun nasya'a fi ibadatillah sendiri. Kalau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid sendiri. Yang keempat, rajulani, dua orang. Dua. Tahabba, menjalin kasih sayang. Bersaudara macam saudara kandung, padahal tak ada hubungan darah, tak ada hubungan kerabat. Berkawan akrab dekat, menjalin hubungan baik. Tahabba fillah, tapi berjalan bersama menjalin hubungan baik. Fillah, karena Allah. Ijtama'a alaih, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita banyaklah sudah berkawan, jauh berjalan, mata banyak memandang, banyak menengok orang berkawan bersahabat, tapi tak banyak yang bersahabat karena Allah. Berkawan karena apa? Kami ini dulu berkawan Pak Ustaz. Kenapa berkawan? Karena sama-sama satu angkatan di pesantren. Kenapa berkawan? Karena sama-sama kaya. Dia kaya, saya kaya, sedap berkawan. Kenapa berkawan? Karena sama-sama punya jabatan. Kami sekarang sama-sama duduk. Dulu mencalek sama-sama duduk, sedap berkawan. Tapi kalau kawan duduk, awak terduduk, tak sedap berkawan. Biasanya orang sama berkawan karena banyak persamaan. Sama-sama ganteng, sedap berkawan. Saya kalau berkawan, saya cari yang warna kulitnya dekat-dekat dengan saya. Karena kalau berkawan sama orang putih, nampak betul buruk kita. Sama bentuk rupa, sama rezeki, sama pembawaan, sama bentuk badan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan sama kuasa, kuasa akan hilang sirna. Berkawan sama bentuk rupa, awak akan berubah menjadi top, tua, ompong, peot. Tak ada yang kekal abadi. Apa yang kekal abadi? Alaiha nahya, karena itu kita hidup. Wa alaiha namutu, karena itu kita mati. Wa biha nub'atsu insyaallah, dan karena itu juga kita dibangkitkan. Berkawanlah karena la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Inilah orang-orang yang akan dicari nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasa orang dicari itu karena dia penting, orang penting. Kita mau urus KTP, kita cari RW. Mau mengurus surat pengantar nikah, kita cari Pak RT. Mau membuatkan surat tanah, kita cari akta notaris. Tapi ada orang di akhirat nanti dia tidak mencari, tapi dia dicari. Siapa yang mencari? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbun, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang? Bijalali, karena aku. Dia berkasih sayang bukan kena jabatan, berkasih sayang bukan kena harta, berkasih sayang bukan kena nasab, berkasih sayang bukan kena bentuk rupa. Mengapa dia berkasih sayang? Karena aku Allah mencari. Untuk apa? Azilluhum tahta zilli. Aku mau memberikan naungan. Yauma la zilla illa zilli. Hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tak lepas dari kawan. Dari mulai kita kecil kawan bermain, sampailah tua kawan bersama. Maka mari kita renungkan lagi, mengapa kita ini berkawan? Kalau berkawan karena harta, robah. Karena harta tak akan membuat kita dinaungi Allah di padang mahsyar. Kalau berkawan karena jabatannya, robah. Karena jabatan itu tak membuat kita mendapatkan perlindungan di alam yang tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tapi kalau karena berkawan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal dan abadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka standarisasi hukum berkawan dalam Islam adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berkawan bersahabat dengan saya, tak ada yang dapat saya berikan lebih dari penampilan, dari pembawaan, dari kedudukan, jabatan, rezeki dan lain sebagainya. Pejabat, saya tak punya jabatan apa-apa. Harta, saya bukan orang kaya. Kedudukan, saya rakyat jelata biasa. Ilmu, saya tak doktor, tak profesor, tak tuan syekh, tak guru besar. Biasa saja. Oleh sebab itu, bapak ibu dapat menerima saya di rumah Allah ini. Karena saya dan bapak ibu sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bapak ibu menerima saya di sini mungkin karena kenal, karena sebelumnya bulan lalu saya memberi tausiah. Kalau tidak, tak banyak tahu saya ustaz. Dulu saya pulang dari Maroko 2008 bulan suci Ramadan, ceramah ke masjid. Datang saya sebelum isya, saya sudah duduk di situ. Selesai salat isya, tegaklah pengurus masjid. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang akan memberikan tausiah malam ini Al-Mukarram Haji Abdul Samad LCMA. Tapi karena beliau belum juga datang, kita langsung salat tarawih. Padahal saya duduk di situ dari sebelum isya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini berkawan murni karena yang saya sampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak merasa terhormat lebih dari apapun kalau saya duduk di atas ini, karena kalau duduk di bawah tak nampak dan tak terdengar. Kalau saya megang mikrofon murni karena suara, biar supaya kuat didengar. Mengapa ustaz berteriak suaranya tinggi dari tadi? Untuk mengusir setan. Saja. Karena kita ini di masjid ini banyak godaannya. Kalau kita duduk di depan TV, duduk di karaoke, duduk di diskotik, tak ada godaan setan. Tapi kalau di masjid, kalau tak kuat-kuat begini, setan banyak. Mengapa orang yang berbuat baik ini banyak godaannya, Pak Ustaz? Jawabannya sederhana. Mengapa orang yang berbuat maksiat tak digoda setan? Karena peminum khamar, pejudi, pezina tak lagi perlu digoda setan. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Oleh sebab itu maklum-maklum saja. Oleh sebab itu bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, al-alim wal-muta'allim fil ajri sawa. Yang mengajar dan yang belajar pahalanya sama. Tak ada kelebihan. Bahkan malam ini yang dapat pahala jihad bukan saya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia yang sama seperti jihad fi sabilillah. Bapak ibulah yang tercatat dalam pahala jihad fi sabilillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita robah. Kalau ingin dapat naungan di padang mahsyar, kesampingkan harta, kesampingkan jabatan, kesampingkan kedudukan, kesampingkan bentuk rupa. Mengapa kita bersahabat? Karena la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tak lain tak bukan karena itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Bilal bin Abi Rabah, Utsman bin Affan, dua orang yang berbeda dari aspek unsur sudut manapun. Utsman bin Affan kulitnya putih. Utsman bin Affan menantu Nabi. Utsman bin Affan orang kaya raya. Utsman bin Affan keturunan Quraisy. Utsman bin Affan khalifah. Bilal bin Abi Rabah berkulit hitam, hamba sahaya, orang miskin, susah melarat, tak punya jabatan apa-apa. Mengapa bisa berkawan? Apa yang membuat mereka bersahabat? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling banyak uangnya, yang paling mulia bukan paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak ilmunya. Oh, saya ni lama sekolah di Arab. S1 saya, S2 saya di Arab. Kalau lama di Arab, lama lagi onta. Itu cerita lama. Yang ditengok adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok rupa bentuk kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok wajah kamu. Lalu apa yang ditengok Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kamu wa a'malikum, amal. Hati amal. Baik dua ni, baik di mata Allah. Buruk dua ni, buruk di mata Allah. Kalaulah yang ditengok rupa, ditengok wajah. Kalaulah yang ditengok bentuk rupa dan wajah, tak mungkin Bilal bin Abi Rabah berkawan dengan Utsman bin Affan. Kalaulah yang dilihat bentuk rupa dan wajah, tak mungkin Bilal bin Abi Rabah masuk surga. Karena Bilal bin Abi Rabah tu kampungnya Nubia. Nubia tu Afrika Utara. Orang Afrika tu warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita pun malam ini, malam besok, sampai akhir hayat kematian kita, apa yang membuat kita berkawan? Tak lain tak bukan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ini yang keempat. Yang kelima, siapa yang mendapatkan naungan nanti? Kata Nabi SAW, rajulun, seseorang, da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan, zata mansibin, perempuan ini tak tanggung-tanggung, yang mengajak mau berbuat maksiat, zata mansibin, punya kedudukan tinggi, wa jamalin, dan bentuk fisiknya jamal, bagus, cantik, rupawan, dua sifatnya, zata mansibin, punya kedudukan, wa jamalin, bentuk fisiknya bagus. Mengapa disebutkan dua sifat? Karena tak banyak orang punya dua sifat. Ada kedudukannya tinggi, penampilannya tak meyakinkan. Ada penampilannya bukan main, rupanya tak punya jabatan. Tapi yang mengajak ini zata mansibin, punya kedudukan, wajamalin, fisiknya bagus. Dia ajak si laki-laki mau berbuat dosa, mesum, selingkuh, maksiat, zina. Apa jawab si laki-laki? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah SWT. Dia tak mau bukan karena takut ditengok orang. Dia tak mau bukan karena takut diawasi kamera CCTV. Dia takut bukan karena disadap KPK. Kalau takut buat dosa karena diawasi kamera CCTV, akan ada pemadaman bergilir. Kalau takut buat dosa karena takut pengawas KPK, walaupun dia pengawas, walaupun dia sudah diuji, walaupun sudah dites, dia tetaplah manusia. Kalau manusia ada mengantuknya, kalau sudah mengantuk dia tertidur, lupa dia mengawas. Tapi orang ini takut. Kenapa dia takut? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, sedetik pun tak luput dari pengawasannya. Ma yalfizu min qawlin, tak keluar satu kata dari mulut anak Adam, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Kira-kira apa yang luput Pak Ustaz? Tak ada yang luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebesar biji sawi. Ada tak contoh yang lebih kecil Pak Ustaz? Sebesar butiran debu, bukan pasir, debu. Ada tak lebih kecil daripada itu? Sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudra yang luas. Adakah yang lebih kecil daripada itu? Tak ada lagi. Apakah luput itu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Tak luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini si laki-laki takut. Apa yang dia katakan? Inni akhafullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin maju ilmu pengetahuan, makin canggih alat elektronik multimedia dan alat telekomunikasi, makin mudah orang untuk berbuat zina. Zaman dulu orang mau berzina payah mau buat janji. Macam mana mau berjanji? mesti datang dulu jumpa orangnya. Zaman sekarang mudah, tinggal pencet nomor, angkat, langsung menyaut. Zaman dulu orang mau berzina payah cari tempat. Zaman sekarang hotel bintang 1 sampai bintang 7 ada, mudah. Dan di negara kita ini pula negara paling sekuler di dunia, tidak akan ada yang menanyakan surat nikah. Bapak carilah, carilah hotel kecuali hotel syariah. Bapak bawa perempuan hari ini hitam, besok putih, besok abu-abu, takkan dia tanya ini istri, adikkah, mahram atau siapa saja. Takkan dia tanya surat nikah. Terbuka kesempatan orang untuk berbuat zina. Tapi ada satu orang ketika diajak, bukan mengajak, diajak. Yang mengajak bukan pula buruk, jamal, cantik. Yang mengajak pula bukan orang rendah, zata mansibin, punya kedudukan. Tapi apa dia jawab? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah SWT. Pak Ustaz, bagaimana menanamkan takut ini? Takut ini bagaimana memasukkannya ke dalam hati? Dimasukkan takut itu lewat solat. Makanya kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Solat kalau betul, dia bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Mengapa begitu? Karena solat menanamkan rasa takut. Mana contohnya? Bapak ibu mau berangkat kerja pagi, kalau tak solat duha di rumah, nanti tak mungkin solat duha di kantor. Takut payah wudu, buka kaus kaki, pakai mukena, orang mengantri. Maka solat duhanya di rumah, jam 7 pagi solat duha. Karena setelah syuruk terbit matahari 20 menit setelah itu boleh waktu solat sunat, sudah boleh. Hanya saja afdal jam 9. Jangan gara-gara mengejar afdal seumur hidup tak solat duha. Solatlah pagi, lalu tutup pintu kamar, kunci semua tutup, habis, tak satu pun orang menengok, angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram diangkat, HP pun berbunyi. Apakah mau bapak ibu mengintip siapa yang miss call? Tak mau. Kenapa tak mau? Yang menengok tak ada, HP-HP kita. Siapa yang melarang? Tak ada yang melarang. Mengapa tak mau menengok, mengintip ke dalam? Alasannya satu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadah-ibadah sunat itu menanamkan ketakutan. Hari Senin, hari Kamis, puasa. Ketika sedang puasa, datang orang mengajak bicara aib orang lain. Bu, kabarnya anak si anu begini, begini, begini, begini. Saya yakin ibu tak akan mau ladeni. Jangan ajak saya bicara aib orang lain. Saya sedang puasa sunat. Saya tak mau pahala puasa saya hilang. Mengapa ibu tak mau? Takut. Ada takut dalam hati. Jangan rusak pahala puasa saya. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan gosip. Saya tak mau merusak pahala puasa dengan bicara aib orang lain. Kalau mau, telpon nanti habis maghrib kita tuntaskan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya menanamkan rasa takut lewat ibadah? Oleh sebab itu ibadah itu kalau dilaksanakan sempurna membangkitkan rasa takut kepada Allah. Tapi kalau ibadahnya menanamkan takut bukan menggugurkan kewajiban. Itulah mengapa disebut inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai yang kelima, masuk yang keenam. Siapa dia yang keenam? Kata Nabi, rajulun, seseorang, tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah, fa akhfaha, tapi dia sembunyikan sedekahnya. Tak mau dia ria, takut dia sum'ah, takut dia rusak pahalanya, lalu dia sembunyikan. Bagaimana dia menyembunyikannya? Hatta la ta'lamu yaminuh, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai-sampai tak tahu tangan kiri, ma tumfiq yaminuh, apa yang disedekahkan tangan kanan. Tapi hadis ini jangan dipahami tekstual. Nanti bapak ibu bersedekah, setiap bersedekah tangan kiri masuk ke kantong. Kenapalah bapak ini setiap bersedekah tangan kiri masuk kantong? Kenapa pak? Kemarin kata Ustaz Abdul Somad, sembunyikan sampai tangan kiri pun tak tahu. Bukan itu maknanya. Sedangkan yang di dalam anggota tubuh kita tak tahu. Tapi ada pemaknaan lain. maknanya jaga diri dari riya dan sum'ah. Tapi kalau untuk membangkitkan motivasi, boleh, tak salah. Kita jaga diri dari riya dan sum'ah, boleh tulis di dinding. Yang menyumbang di masjid kita Bapak Pulan 100 sak semen. Jaga diri, jaga hati baik-baik, itu niatkan untuk membangkitkan semangat orang. Karena kalau tak begitu orang tak termotivasi, dia sangka sedekah dialah yang sudah paling banyak. Karena dibandingkannya sedekah dia dengan kawan di sebelah. Kalau kita membandingkan sedekah dengan tetangga sebelah rumah kita, kita anggap sedekah kita yang sudah paling banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain yang sudah bersedekah 100 sak semen, 10-100 kotak keramik, maka tak ada apa-apanya sedekah kita. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita disuruh bertanafus, bersaing dalam berbuat kebaikan. Oleh sebab itu sahabat Nabi diketahui sedekahnya, mereka tak simpan. Ada kawan sahabat Nabi bernama Abu Dihdah. Abu Dihdah bersedekah 600 batang pohon kurma. Bapak ibu bisa bayangkan, kalau 600 batang pohon sawit paling tidak berapa hektar itu? 6 hektar. Kalau satu kapling 300, berarti 2 kapling 4 hektar, 600 batang. 2 kapling itu berapa? Mungkin 500 juta. Sekilo sawit paling 1.500, paling tinggi 2.000. Satu kilo korma ajwah Madinah 80 rial 250.000. Kalau 600 batang berapa miliar? Maka bandingkanlah sedekah kita dengan orang yang standarnya atas. Karena kalau membandingkan ke bawah, kita sedekah 20.000, datang kawan bertanya, mengapa 20.000? Masih syukur saya 20, kawan saya tak bersedekah lagi. Kita bandingkannya ke atas, ke Abu Dihdah yang namanya tak pernah disebut dalam Quran, tak banyak disebut dalam hadis, tapi sedekahnya 600 batang. Tahu-tahu orang yang bersedekah 20.000 menyangka amalnya sudah banyak betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah Abu Dihdah itu menengok kita dan didengarnya doa kita yang meminta kepada Allah sambil meneteskan air mata, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu bersama Abu Dihdah. Kira-kira apa kata Abu Dihdah? Aku masuk ke sini 600 batang korma, engkau 600 batang-batang ubi pun berpikir dua kali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang keenam adalah rajulun, seseorang tasaddaqa, bersedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan. Tapi makna sembunyi bukan diam-diam saja, maknanya dia jaga diri dari riya dan sum'ah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang salah paham tentang riya lalu tak beramal sama sekali. Ini tak betul. Pendapat ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dari ulama bernama Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas riya, tak jadi beramal karena orang itu riya. Wal amalu li ajlihim syirik, beramal karena orang syirik. Tak jadi beramal karena orang riya, beramal karena orang syirik. Bagaimana contoh real prakteknya? Masuk kita ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, tengok kawan banyak, ah tak jadilah sholat tahiyatul masjid, nanti dipuji kawan riya. Tak jadi sholat tahiyatul masjid karena takut dipuji riya. Wal amalu li ajlihim syirik, melanjutkan amal karena ingin dipuji syirik. Dilaksanakan kena, tak dilaksanakan pun kena. Lalu mana yang kita lakukan? Luruskan niat, laksanakan langsung. Sudah terpegang duit 50.000 lewat kotak di depan, tak jadi menyumbang karena takut dipuji riya. Masukkan sedekah karena ingin dipuji syirik. Masukkan kena, tak dimasukkan pun kena. Lalu mana yang kita pilih? Luruskan niat, bersihkan hati, laksanakan. Oh, ada bisikan setan Pak Ustaz. Memanglah kalau kita masih hidup pasti dibisikkan setan. Lalu kapan setan ini berhenti berbisik? Kalau kita mati. Orang mati tak dibisiki setan lagi, karena setan bersumpah Fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum, aku akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad. Nanti kalau sudah ruh keluar jasad, baru setan tak menggoda kita lagi. Maka kita disuruh melawan godaan. Ada godaan, ada bisikan, lawan. Mau sholat sunat, laksanakan. Mau pergi umrah, laksanakan. Mau bersedekah, laksanakan. Luruskan niat, insyaAllah Allah akan menolong. Apa janji Allah dalam Quran? Wallazina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan segala bisikan syaitan, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari bersedekah, selamatkan diri dari riya, insyaAllah mendapatkan naungan pada saat tak ada orang lain mendapat naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, harta yang kita miliki itu semuanya tinggal, tak ada yang dibawa. Kalau bapak ibu tak percaya, hadirilah pemakaman. Saya selama ini jauh mata memandang, banyaklah sudah negeri dilewati. Dari Maroko sampai ke kampung halaman kita, saya menengok, bedanya cuma dalamnya saja. Kalau di tempat kita dalam sampai 2 meter, di Maroko cuma selutut. Makam itu tak dalam, cuma selutut saja. Masukkan ke dalam, timbun pakai, dah selesai. Dia tak dalam-dalam. Lalu apa yang beda? Tak ada beda. Sama semua. Itu saja bedanya. Antara dalam dengan tak dalam. Tapi semuanya sama. Belum ada orang Islam mati bawa harta. Tak ada. Zaman dulu Cina mati bawa harta. Cincin emas pakai, gelang pakai, anting-anting pakai. Itu pun tahun 70-an. Sekarang Cina pun tak mau pakai cincin emas lagi. Takut makamnya kena bongkar. Tak ada orang bawa harta sekarang. Tapi kata Nabi, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi sampai ke tempat pemakaman itu tetap juga diiringi. Siapa yang mengiringi? Harta ikut mengiring. Maluhu, yang pertama harta, bukan keluarga, harta. Bapak ibu punya mobil paling mahal, ikut mengiring. Mobil yang mahal itu sekarang kata orang sedan Ferrari. Mahal, pintunya satu. Ternyata mobil ini makin sikit, pintunya makin mahal. Satu. Nanti keluar 2014 tak berpintu sama sekali, lebih mahal lagi. Melompat ke atas. Ikut dia mengiring. Ikut. Sampai ke mana? Sampai ke pelataran parkir. Akhir habis itu tanam orang. Selesai acara pemakaman, apa yang dilakukan ahli waris? Mereka mulai membuka-buka laci. Apa yang mau mereka cari? STNK sama BPKB. Setelah itu dijual. Mobil yang mahal tadi namanya dipertahankan paling lama sebulan. Setelah itu mulailah ganti nama. Kenapa ganti nama? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Yang ditangkap itu orang hidup, orang mati, selesai. Apa kata Allah dalam Quran? Lizzakari mislu hazil unsayain, anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Dapatlah anak laki-laki 500 juta. Kalau dulu dididik agama, hatinya tergantung di masjid, dididik tumbuh dalam pertumbuhannya, dihidupkan dalam pendidikan Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah berdoa dia, Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes air matanya, datang dia ke masjid, Pak Imam, mana yang butuh bantuan? Ini, saya sumbangkan, mengalir pahalanya. Tapi kalau dia tak dapat didikan agama, ibunya meninggal dunia, hatinya susah, pikirannya kacau gundah gulana, duit banyak, pergi dia ke Pekanbaru, masuk dia ke diskotik, dihisapnya sabu-sabu sampai subuh, dosanya pun mengalir juga ke alam barzah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, harta ikut mengiring, apalagi yang mengiring ahluhu, keluarga, anak, cucu, cicit, menantu, ipar, kawan, sahabat, andai tolak, semua ikut. Mau mereka masuk ke dalam, paling banyak 3 orang. Satu menyambut kaki, satu menyambut pinggang, satu menyambut kepala. Mereka letakkan ke dalam, lalu kata dia dari bawah, tolong ulurkan dulu papan yang sudah dipotong tadi. Untuk apa? Menutup liang lahat. Setelah itu melompat dia ke atas. Apa kata si anak? Hai kawan, friend, bro, mari kita injak makam bapak ini biar padat. Setelah selesai itu apa lagi? Yarji'usnani, kata Nabi, yang dua pulang ke rumah. Maluhu harta pulang, ahluhu keluarga pulang, apa yang tinggal di dalam? Wa'amaluhu amal. Kalau pernah beramal, itulah yang menolong dalam. Kalau pernah bersedekah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditolong di alam barzah, menjadi naungan di padang mahsyar, maka harta yang kita sedekahkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketujuh, apa dia? Rajulun, seseorang, zakarallah, berzikir mengingat Allah, fafa khalian, dalam keadaan sunyi, sepi. Yang lain tidur pulas, yang lain lelap, yang lain tenggelam dalam mimpi panjang. Tapi ada satu hamba Allah bangun tengah malam, khalian, sunyi, sepi, tak ada orang. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Inilah orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, sangat merugi orang Islam yang dicatat malaikat bangun malam, tapi dalam catatan itu si pulan bangun malam bukan untuk solat tahajud, bukan solat witir, tidak berzikir, tak baca Quran, tak menangis. Kenapa bangun malam? Buang air kecil. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau mau mendapatkan naungan ketika orang tidur pulas lelap, maka bangun, zakarallah, berzikir mengingat Allah, fafadat aynahu, menetes air matanya. Tapi menangis ini tak bisa dibuat-buat bapak ibu. Jadi kalau ada mau buat latihan menangis, dihadirkan tokoh dari Jakarta, namanya ESK, bayarnya sekian juta, di hotel berbintang 5, dibuatkan ada audio visual lengkap dengan lampunya. Apa yang dilakukan di dalam itu? Tak lain tak bukan latihan menangis. Itu saja. Latihan menangis. Hadir dalam. Dihadirkan Arifin Ilham dari Jakarta di Masjid Agung An-Nur, membawa tim dengan suaranya yang mendayu-dayu, dengan suaranya yang kuat, hilir mudik. Apa yang diinginkan itu? Menangis. Latihan menangis. Untuk tahap latihan boleh beramai-ramai. Karena kalau sendiri payah menangis. Tapi kalau ramai-ramai, tengok kawan sebelah menangis, depan menangis, tak menangis malu, ikut menangis. Tapi jangan menunggu orang ramai baru menangis. Maka disebutkan dalam hadis ini, kalau orang yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun, seseorang, zakarallah, berzikir dengan Allah, khalian, sunyi sepi, fafadat aynahu, menetes air matanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, memang ajaib makhluk ciptaan Allah ini. Sama-sama cairan yang keluar dari dalam badannya, tapi ada cairan kalau keluar membuatnya wajib berwudu, air kencing, maaf cakap. Ada cairan kalau keluar dari badannya wajib mandi, maaf cakap sperma. Ada keluaran cairan keluar dari dalam badannya, kalau keluar dia tak boleh megang Quran. Orang berhadas besar dan dalam keadaan haid tak boleh masuk masjid. Ada cairan dalam badannya, kalau keluar maka dia tak boleh melakukan amal yang baik. Tapi ada pula cairan dari badannya, kalau keluar diharamkan Allah matanya disentuh api neraka. Ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, yang diharamkan Allah disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam menangis, mengenang umur panjang tapi sikit beribadah, mengenang rezeki banyak sedikit bersedekah, mengenang lidah sehat sedikit berzikir, mengenang anak banyak sedikit yang dapat dibimbing menjadi salih salihah, mengenang banyak yang sudah nikmat diberikan Allah sedikit syukur. Datang rasa hiba, datang rasa sedih, menetes air mata. Itulah air mata yang dapat menyelamatkan dari azab Allah dan mengundang naungan Allah SWT. Tapi kadang orang Islam ini salat tak menangis, baca Quran tak menangis, muhasabah tak menangis, iktikaf tak menangis, tahajud tak menangis. Kapan menangis? Menonton sinetron baru menangis. Na'udzubillah. Sebab itu bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, malam ini kita tidak mengukur orang lain. Jangan kita ukur orang lain, tapi kita ukur diri kita dari awal. Pak Ustaz, setelah Ustaz sebutkan yang tujuh tadi, saya ni ketujuh-tujuhnya masuk, alhamdulillah. Tapi kalau cuman tiga pun, alhamdulillah. Cuman dua pak ustaz, alhamdulillah. Cuman satu, alhamdulillah. Satu pun tidak, na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang lalu, yang lampau, yang lewat, apa boleh buat, tak dapat kita ulang balik. Apa kata patah Arab? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang lalu tak dapat diulang, tapi akan datang dapat kita isi. Jangan pernah merasa terlena dengan masa muda dan badan sehat. Mengapa begitu? Karena umur tak dapat diukur. Israel kalau dia datang, dia tak menengok akte kelahiran. Yang umur 80 masih banyak sehat, yang lahir 1980 banyak innalillah. Israel kalau mau datang, dia tak menengok hasil check up terakhir. Yang 180 per 150 banyak ikut salat dengan kita. Yang 120 per 100 banyak juga yang mati mendadak. Bak kata patah Melayu, membang jatuh, kelapa pun jatuh. Tak menunggu kelapa tua, kelapa muda pun banyak juga berjatuhan. Oleh sebab itu kita manfaatkan, kita usahakan ketujuh-tujuhnya. Maka kita disuruh pasang-pasang target yang paling tinggi dulu. Sama macam orang berdagang, ini pak berapa harganya? 100. Laku 80 tetap untung. Tapi kalau pasang harga 10 ditawar orang 8. Maka kita mesti pasang. Mau pasang berapa? 7 dapat 6 alhamdulillah. Tapi kalau pasang saya 1 pun jadilah, dapat setengah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai maghrib sampai isyak sampailah sudah 9 kurang 10. Banyak cakap saya ini tak kenan di hati bapak ibu. Hamba Allah yang dhaif, banyak silap, banyak salah. Al-insan manusia, makanul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan salah. Kalau ada orang mengatakan, saya ni ustaz, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, maka saat itu ustaz tu sedang silap dan salah. Saya hamba Allah, banyak silap, banyak salah. Hanya keterbukaan hati bapak ibu yang dapat memaafkan saya. Yang baik datang dari Allah, yang salah silap datang dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan mati saya, amal saya yang lain putus, tapi ada yang tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih. Bapak ibu sampaikan kepada anak menantu, cucu cicit, mereka amalkan. Kita mati lalu amal dia tetap mengalir sampai ke alam barzah insyaAllah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Sebagaimana kita janjikan di akhir majlis tanya jawab, tak terkait dengan ini saja, segala macam permasalahan akan kita bahas. Yang dapat dijawab, dijawab. Yang tidak, berarti kita jawab di waktu yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.